Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Hendak ya akhana wahyu, apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu. Apa contohnya Abu Talhah? Baitun. Naam. Apa itu isim musanna Bayazid? Isim yang menunjukkan dua. Bagaimana cara membuatnya? Aba Asia. Naam, isim mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya Baila. Baitani atau baitaini. Apa yang dimaksud dengan jama muzakkar salim Abu Hudzaifah? Kata yang menunjukkan jumlah yang banyak dengan tambahan apa? Wau dan nun atau ya nun, dan menunjukkan laki-laki. Naam, barakallahu fiik. Apa contohnya jama muzakkar salim Aba Nabil? Kafiruna. Naam, atau kafirina. Naam, apa bagaimana cara mengartikan kafiruna atau kafirina Aba Afif? Beberapa orang kafir. Nah, beberapa orang kafir. Apa yang dimaksud dengan jama muannatsis salim al ihsan? Nah, jama yang menunjukkan lebih dari dua dan menunjukkan apa? Perempuan dengan tambahan apa? Ya dan nun. Ya dan tak. Yang benar tam dengan tambahan alif dan ta. Apa contohnya jama muannatsis salim Aba Ramdhani? Mu'minatun. Naam, mu'minatun. Hendaknya Aba Sauda, apa yang maksud dengan jama taksir? Dan jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh jama taksir Aba Ali. Aba Kursiyun. Kursiun berubah menjadi apa? Jadi Rosi. Motor kan Rosi. Nah. Hah? Abaya Abdul Razak. Kursiun jama taksirnya apa? Lupa. Aba Atifah. Aba Zakaria apa? Nam. Jama taksir kursi. Nam karosiyu. Nam karosiyu. Karosi. Nam jamaat taksirnya. Contoh yang lain, jamaat taksir yang lain Aba Umar. Auladun. auladun, abarahmah, contoh jamak taksir yang lain. Nah, contoh jamak taksir yang lain. Nah, goyang. Banyak jamak taksir. Kalau masjid, masjid, abarahmah, masjid. Kalau beberapa masjid, apa bahasa Arabnya? Hah? Apa? Diangkat suaranya, abarahmah. Kalau masjidun, sebuah masjid, karena isim mufrad. Masjidani, dua buah masjid. Kalau lebih dari dua, apa? Beberapa masjid. Hah? Aba Najiyah. Masajidu. Panjang pendeknya enggak boleh salah. Masajidu. Masajid. Beberapa tempat sujud. Masajid itu masjid. Jamak taksir. Contoh jamak taksir yang lain. Aba Azizah. Dafatiru. Apa mufradnya? Apa mufradnya? Daftarun. Apa musannanya? Daftarani. Contoh yang lain. Aba Marwazi. Jamak taksir. Rusulun. Apa mufradnya? Rasulun. Apa musannanya? Rasulani. Azwan. Contoh jamak taksir yang lain. Nah, rajulun menjadi rijalun. Nah, satu lagi. Nah, tidak, akhi. Rijalun. Apa? Tujjar. Nah, tujjarun. Ahsanta. Tujjarun. Apa mufradnya? Tajirun. Tajir. Pedagang. Nah, jamaknya tujjar. Ahsanta. Lupa namanya siapa? Nasrul. Nah, Nasrul. Nah, banyak butuh Nasrul ya. Nasrul. Lindak. Man. Zaki namanya. Tahu jamak taksir Zaki? Enggak tahu. Marwazi, jamak taksir yang lain contohnya. Apa? Enggak dengar. Apa katanya? Uzunun? Hah? Nujumun. Nah, asanta. Nujumun. Nah. Apa isim mufradnya nujumun? Najmun. Apa musannanya? Najmani. Alwi, contoh yang lain. Jamak taksir kan harus banyak, harus diingat. Nah. Makatibu. Apa mufradnya? Maktabun. Nah, apa musannanya? Maktabani. Maktab. Nah, makatib. Bisa juga dari maktabah. Perpustakaan. Makatib. Nah, itu jamak taksir. Jadi makin banyak kita penelaah, makin banyak modal kalau banyak jamak taksir. Karena memang harus dihafal. Barakallahu fikum. Nah, jamak taksir. Kita lanjut. Nah, ini nah, terus harus kita berjuang. Pengenalan istilah-istilah. Sudah kita kenal isim mufrad, isim musanna, kemudian jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Sudah berapa? 5. Nah, harus dipegang erat-erat 5 perkara ini dengan contohnya. Pengertian contohnya. Nah, Ditambah lagi nanti 6, 7, 8, semuanya begitu. Banyak faedahnya. Dengan berjuang, bersungguh-sungguh, bermuri dilihat terus bukunya di murojaah, biiznillah Allah Subhanahu wa taala apa? Akan berikan kemampuan. Barakallahu fikum. Berjuang, berijtihad, sungguh-sungguh, serius. Nah, insyaallah pusingnya, capeknya, lelahnya murojaah, nam berpahala ibadah. Barakallahu fikum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yadhuq dhullat ta'allum, nam fajra ka'sal jahli tula hayatih." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, nam ya, maka teguklah secangkir kebodohan sepanjang masa. Ya, padahal kita ada kemampuan sebenarnya. Cuman kita apa? Tidak pandai menggunakan kesempatan. Tidak ada keinginan. Kurang atau lemah keinginannya. Barakallahu fikum. Padahal kalau mampu bahasa Arab bisa mendalam, bisa menguasai nahwu ilmu nahwu kitab yang paling rendah ini, antum bisa merasakan sendiri. Nah, faedahnya. Betapa mudah menghafal Quran, menghafal hadis, memahami nam. Nah, belajar tinggal bawa kitab, tinggal menyimak. Ketemu kaidahnya. Oh, ini jamaat taksir. Oh, ini jamaat zakar salim. Oh, ini nam isim mufrad. Oh, ini musanna. Tiap hari. Kan tiap hari kita belajar. Belajar tafsir, belajar akidah. Itu semuanya murojaah. Barakallahu fikum. Ya. Meminta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Agar diberikan kemampuan. Barakallahu fikum. Nah, jangan menyangka, jangan menduga, mustahil kita akan bisa mampu, bisa membaca kitab usia sudah lewat 40. Nah, jangan. Biiznillah. Ibnu Hazm rahimahullah, belajar agama sudah tua, barakallahu fikum. Gara-gara ketika dia sholat, setelah asar, ditegur. Nah, setelah subuh ya. Barakallahu fikum. Ditegur kenapa? Nah, akhirnya dia penasaran, kenapa kok ditegur? Ada apa ini? Nah, sampai terus barakallahu fikum dia penasaran, akhirnya belajar sehingga menjadi apa? Imam. Barakallahu fikum. Imam An-Nasa'i diceritakan barakallahu fikum ketika merasa kesusahan belajar ilmu nahwu. Nah, pulang, putus asa pulang. Nah, dari pondok. Melihat barakallahu fikum ada seekor semut yang membawa makanan yang besar, ingin naik menuju dinding, berulang-ulang jatuh, naik diambil lagi, naik lagi, jatuh lagi, diambil lagi, jatuh lagi. Akhirnya Allah berikan karunia dari itu, dia kembali dan belajar serius menjadi imam dari ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang ilmu nahwu dalam pelajar pertama menjadi ilmu yang paling susah. Tetapi nanti setelah kita mampu, ilmu nahwu akan menjadi paling mudah. Biiznillah. Demikian kata para ulama. Karena tadi digambarkan apa? Ilmu nahwu awaluhu sa'bun wa akhiruhu sahlun. Ilmu nahwu itu awalnya susah, akhirnya mudah. Waqad musila bi baitin min qasab wa babuhu min hadid. Barakallahu fikum. Jadi serius, sungguh-sungguh. Kalau enggak selesai seminggu, biiznillah semoga Allah berikan kesempatan tetap belajar. Barakallahu fikum. Yang sudah pernah belajar, dari bab marfuat atau mansubat, silakan murojaah kembali, ajak barakallahu fikum. Supaya mengingatkan dan bisa dipraktikkan barakallahu fikum setelah selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-asma taib. As-sadis yang keenam. Angka di situ enam, angka itu as-sadis itu namanya bacaannya. Angka di situ ada as-sadisu al-asmaul khamsatu. Yang keenam adalah isim-isim lima. Kita akan dikenalkan dengan isim-isim lima. Asmaul khamsah. Artinya isim-isim lima. Asma itu jamak taksir daripada apa? Ismun. Ismun isim kan? Iya. Kalau musananya apa? ismani. Kalau jamaknya asmaun. Ya, jamak takdir berarti apa? Isim-isim. Al-khamsatu yang lima. Isim-isim yang lima. Kenapa dinamakan isim lima? Karena memang jumlahnya cuma lima. Nah, ya. Barakallahu fikum. Karena jumlahnya cuma lima. Mana dia isim-isim yang lima? Yang pertama, abuka. Nah, ada wawunya. Abuka artinya bapakmu. Man abuk, siapa bapakmu? Ingat perkataan Jurayj ketika dituduh berzina dengan bagoya Bani Israel. Kata dia, mana budak itu? Bawa kemari. Dibawa budak itu. Kemudian dia sholat. Dia tusuk perutnya dengan jarinya. Tunjuk, man abuk? Langsung, bayi yang masih kecil mengatakan, Abi Fulan Ar-Ra'i. Bapakku si Fulan pengembala itu. Nah, ya. Mujurid mengatakan, man abuka. Kan begitu, man abuk. Siapa bapakmu? Nah, Abi Fulan Ar-Ra'i. Jadi abuka itu ternyata salah satu dari isim yang lima. Abuka artinya bapakmu. Yang kedua, akhuka, saudara laki-lakimu. Akhuka. Man akhuk ya fulan? Siapa saudaramu wahai fulan? Akhi fulan bin fulan. Nah, akhuka, saudara laki-lakimu. Naam. Kemudian hamuka. Hamuka iparmu. Naam, hamu saudara istri. Naam, barakallahu fikum. Jadi ada yang mengatakan hamuki, saudara istrimu, iparmu. Naam, saudaram. Hamuki. Fuka yang keempat, fuka. Fuka asalnya dari famun. Apa artinya famun? Mulut. Berarti apa? Famuka menjadi fuka, menjadi apa artinya? Mulutmu. Fuka. Jamak taksirnya afwah. Nah, itu yang keempat. Fuka. Ada wawunya semuanya. Coba lihat, perhatikan. Nah, dari abuka sampai terakhir. Zumalin. Ada wawunya semuanya. Zumalin yang terakhir. Apa itu zumalin artinya? Zu artinya sahib. Pemilik. Pemilik. Jadi zumalin pemilik harta. Zumalin. Pemilik harta. Fulan Zumalin. Si Fulan ini pemilik harta. Nah, ya. Zumalin. Inilah yang dimaksud dengan asma'ul khamsah. Isim-isim lima. Memang jumlahnya ada di lima. Yang pertama abuka. Yang kedua akhuka. Ketiga hamuka. Keempat fuka. Yang kelima Zumalin. Dihafal asmaul khamsah. Naam, dihafal juga artinya kalau belum hafal. Naam, ini yang dimaksud dengan asmaul khamsah. Barisan pertama ini coba perhatikan, ada wawunya semuanya. Ya. Abuka ada wawunya? Ada. Terus akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Naam. Itu ada artinya. Wau tersebut nanti. Nanti kita ketahui. Apa rahasianya? Kok ada wau-nya? Barakallahu fikum. Barisan kedua. Abuka dirubah menjadi abaka. Akhuka dirubah menjadi akhoka. Hamuka berubah menjadi hamaka. Fuka menjadi faka. Zumalin menjadi zamalin. Artinya tidak berubah. Tetap artinya sama. Nah, barakallahu fikum. Artinya sama. Abuka artinya bapakmu. Abaka juga bapakmu. Ya. Barisan ketiga. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Artinya juga sama, enggak ada perubahan. Abika, bapakmu, sama dengan abuka, sama dengan abaka. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Naam. Naam. Abuka berubah menjadi abaka. Abaka terus dirubah menjadi abika. Kenapa? Naam. Kenapa berubah-rubah seperti itu? Padahal artinya sama. Naam. Ada apa naam dengan perubahan ini? Barakallahu fikum. Perubahan ini naam barakallahu fikum. Naam adalah perubahan keadaan. Nah, artinya sama tetapi keadaannya berbeda. Keadaan barisan pertama yang ada wawunya dalam keadaan marfu. Barisan pertama yang ada wawunya dalam keadaan apa? Marfu. Hafal saja, ingat saja marfu. Apa itu marfu nanti akan ada besok insyaallah. Nah. Ya. Dalam keadaan apa? Marfu. Tulisannya marfu. Nah. Marfu'un. Apa arti marfu nanti besok? Marfu. Ya. Keadaan yang kedua, yang asalnya abuka menjadi abaka, wawunya berubah menjadi alif, dalam keadaan mansub. Apa? Mansub. Kemudian abaka menjadi abika, abika dan kawan-kawannya, baris ketiga dalam keadaan majrur. Hah? Majrur. Tulisannya majrur itu di atas. Majrurun. Majrur. Ya. Kemudian abuka dan kawan-kawannya, baris pertama, abuka, huka dan kawan-kawannya, ada wawunya, wawunya sebagai tanda. Nah, wawunya sebagai tanda marfu. Kan dia dalam keadaan apa tadi? Marfu. Wawunya sebagai tanda marfunya. Nah, kemudian abaka dan kawan-kawannya dalam keadaan mansub, alifnya yang asalnya waw itu juga sebagai tanda mansubnya. Tanda apa? Tanda mansubnya. Kemudian abika dan kawan-kawannya barisan ketiga, nam asalnya alif berubah menjadi ya, abika. Nam ya-nya sebagai tanda majrurnya. Coba dihafal. Nam ya satu menit. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Baca dulu. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dha malin, abika, akhika, hamika, fika, dhi malin. Yang dihafal baris pertama, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Adapun baris kedua, baris ketiga mudah, tinggal diganti alif wawunya dengan alif, kemudian alifnya diganti dengan ya. Nam sudah hafal abuka? Nam satu menit. Wahid di sentrasa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, sekali lagi, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, Abdul Razak hafal? Coba, jangan dilihat. Zumalin. Nah, Barakallahu fikum. Abah Hakim. Abuka. Akhuka. Hamuka. Fuka. Zumarin. Masih muda. Masih muda hafal. Nah. Umur 40 ke atas. Abah Ramdhani. Naam, zumalin. Naam. Lanjut. At-tamrin, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan kata sebagai berikut sebagaimana disebutkan di atas maksudnya ya. Abu Bakrin menjadi apa? Aba Bakrin atau Abi Bakrin. Coba Wahid Isnin Salasa pakai abadu semuanya. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Menjadi apa? Abu Dawuda. Abu menjadi? Abu Dawuda. Aku Aliin. Abu menjadi? Akha Aliin. Abu Hurairata. Abu Hurairata. Menjadi? Aba Hurairata. Zu ilmin. Menjadi? Za ilmin. Apa artinya za ilmin? Pemilik ilmu. Karena zu bermakna sahib. Sahib artinya pemilik. Zu fadlin. Menjadi? Menjadi za fadlin. Apa artinya za fadlin? Pemilik keutamaan. Pemilik keutamaan. Zu bermakna sahib. Sahib itu pemilik. Abu Sa'idin. Menjadi? Aba Sa'idin. Abu Talibin. Menjadi? Aba Talibin. Sekarang berubah menjadi Abi. Langsung saja. Abu Bakrin. Langsung saja. Abi Bakrin. Abu Dawuda. Aku Aliin. Abu Hurairata. Zu ilmin. Zu fadlin. Abu Sa'idin. Abu Talibin. Abu Bakrin. Abu Bakrin dan kawan-kawannya ke atas, ke samping barisan pertama. Dalam keadaan apa? Aba Afif. Dalam keadaan marfu. Nah, apa tanda marfunya Ihsan? Huruf wawu. Nah. Kemudian Abu Bakrin dirubah menjadi Aba Bakrin. Dalam keadaan apa Baromdani? Mansub. Kemudian apa tanda nasab mansubnya? Fathah. Abu Bakrin, Aba Bakrin. Yang saya tanya yang mana? Iya, yang abanya. Apa tandanya itu? Iya, mansub. Aba Bakrin dalam keadaan mansub. Apa tanda mansubnya? Ayo, mansub jadikan. Ayo. Enggak boleh lupa. Naam, Abu Kayo ya. Abuka. Naam, Abuka. Ini dalam keadaan apa, Mas? Marfu. Apa tanda marfunya? Wau. Yang mansub apa bacanya? Abaka. Abaka. Apa tanda mansubnya? Alif ini. Tanda wau berubah menjadi A. Ali. Nah, kemudian Abi Bakrin. Abah Saudah, Abi Bakrin dalam keadaan apa? Majrur, apa tanda majrurnya? Apa tanda majrurnya? Iya. Ya. Tanda majrurnya ya, Pak? Ya. Ini. Tanda majrur ini. Ya. Jadi, nam Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin yang membedakan apa? Keadaannya. Artinya sama, tapi keadaan yang berbeda. Abu Bakrin dan kawan-kawannya baris ke satu baris dalam keadaan marfu. Tanda marfunya apa? Wow, diingat. Aba Bakrin, Abuka, Abaka, Akhoka, Hamaka dalam keadaan apa? Mansub. Diingat, di lanyahkan, digelincahkan misalnya. Mansub. Nah, tanda mansubnya apa? Alif. Kemudian Abika, Akhika dan kawan-kawannya dalam keadaan apa? Majrur. Nah, apa tanda majrurnya? Ya, artinya sama namun keadaannya berbeda. Kapan, kenapa perbedaan? Nanti tergantung penggunaan. Nanti akan ada penggunaannya. Sekarang dibilang saja. Keadaan pertama marfu, tanda marfunya wau. Keadaan kedua mansub, tanda mansubnya alif. Keadaan ketiga apa? Majrur, tanda majrurnya ya. Gitu ya. Nah. Nanti besok insyaallah. Apa artinya marfu itu? Apa sih? Ada babnya. Insyaallah. Hah? Siapa tahu ya. Nah. Marfu, kalau pengen tahu marfu, nam marfu adalah keadaan nam yang khusus, keadaan isim yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Nam. Nanti akan insyaallah besok. Nam. Bismillah. Nam. Kemudian lanjut, apa sudah ngantuk? Isti Asmaul Homsah. Lanjut satu lagi. Seharusnya tiga seharusnya. Asmaul isim maksur dan isim mangkus. Sekarang dihafal Asmaul Homsah. Artinya isim-isim yang lima. Mana yang lima itu? Dihafal. Abuka, Akuka, Hamuka, Fuka, Zumalin. Iya. Barakallahu fikum. Lanjut apa sudah? Lanjut. Hah? Lanjut? Hah? Alah. Sudah besok lah, subuh lagi. Subuh semangat. Dihafal, jangan lupa. Nah. Insyaallah subuh harus kejar isi maksur, isi mangkus, ismul ladzi la yansarif. Semoga sampai ya Rabb. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi wa sallam.